ما شرط ما في عملها عمل ليس ألا تقترن بإن syaratnya ma agar beramal seperti amalnya amalannya laisa indal hijazin adalah agar yang pertama tidak bergandengan ma dengan in. Apabila bergandengan dengan in maka apa? Batalah amalannya ma. Ma in qoma. Ya, ma in zaidun qaimun. Ya. Yang kedua, Allah yaqtarin khabaruha bi illa, agar khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Ya, kalau bergandengan dengan illa maka batalah amalannya ma. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Yang ketiga, agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Berikutnya, agar ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya kecuali ketika ma'mulnya apa? Dzaraf, jar, majrur. Contohkan ma'mul khabar yang berupa dzaraf ataupun jar majrur yang dia mendahului isimnya. Apa contohnya? Jar majrur. Apa? Yang jar majrur zaidun jalisan. Kemudian apabila ma bergandengan dengan in maka batal amalannya. Ma in zaidun qaimun ataupun khabarnya bergandengan dengan illa, ini pun membatalkan amalannya ma. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Demikian pula apabila khabarnya mendahului isimnya, ini juga membatalkan amalannya ma. Ma qaimun zaidun. Ataupun ketika ma'mulnya ma'mul yang selain dzaraf dan jar majrur mendahului isimnya, ini juga membatalkan amalannya. Ma ta'amaka zaidun akil. Adapun kalau ma'mul yang mendahului isimnya adalah dzaraf atau jar majrur, maka itu tidak membatalkan amalannya ma. Contohnya, ma indaka zaidun jalisan, ma fid dari zaidun jalisan. Dan ini ingat, ma ini diamalkan hanya indal hijaziyin, di sisi orang-orang Hijaz. Adapun indah tamimiyin, bani tamim, mereka tidak mengamalkan ma ini meskipun syarat-syarat yang telah disebutkan terkumpul. La sekarang ya, belum kan? La, ya. Wa amma la fata'amalu amala laysa aydo indal hijaziyin faqad bisyurutil mutaqaddimah fima watazidu bisyartin akhar wahuwa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain nahu la rajulun afdala minka wa aktsaru amaliha fi syi'ri. Adapun laisa maka laisa adapun la maka la beramal seperti amalannya laisa menurut orang-orang Hijaz, dengan syarat agar ataupun dengan syarat-syarat yang telah lalu, dengan syarat-syarat yang telah lewat, ya. Selain syarat yang pertama. Syarat yang pertama apa yang dipersyaratkan pada ma? Agar tidak bergandengan dengan apa? In. Ini tidak perlu, syarat ini diperuntukkan bagi la. Kenapa? Karena la tidak pernah bergandengan dengan apa? In zaidah. Tidak pernah bergandengan dengan in zaidah. Sehingga tersisa berapa syarat? Berapa syarat yang tersisa? 3. Ya, ditambahkan lagi satu lagi syarat, yaitu an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini, agar isimnya dan khabarnya la nafiyah hijaziyah ini nakiroh, harus keduanya nakiroh. Ini berbeda dengan pembahasan ma nafiyah hijaziyah, tidak dipersyaratkan agar isim dan khobarnya nakiroh. Kalau pada la nafiyahnya dipersyaratkan agar isim dan khobarnya nakiroh. Contohnya la rajulun afdhala minka. La rajulun afdhala minka. I'rabnya bagaimana? La nafiyah hijaziyah. Ta'mal 'amala laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar rajulun ismu la mar marfu 'alamatu raf'ihi ad-dhamma dhahira 'ala akhirih afdhala khabar la mansub 'alamatu nasbihi al-fathah dhahira 'ala akhirih wa aktsaru 'amaliha fi syi'ri la ini seringnya atau kebanyakan amalannya itu pada syair. Di luar syair itu katanya di sini ada tuh, tapi tidak banyak. Seringkalinya terjadi pada syair. Ada sisi ataupun tiga sisi perbedaan antara la dengan laisa. Sisi yang pertama ini perbedaan antara la dengan laisa. Amalannya sama, tapi ada sisi perbedaannya. Di antaranya tiga. Yang pertama bahwasanya amalannya la itu sedikit. Amaluha qalil. Amalannya la sedikit dibanding dengan amalannya laisa, lebih banyak. Kemudian yang kedua bahwasanya penyebutan khabarnya la itu jarang. Atau khabarnya la jarang disebutkan. Seperti la ilaha illallah, khabarnya di situ apa? Mahdhuf, takdirnya haqqa. Sudah difahami sehingga tidak perlu disebutkan. Adapun khabarnya laisa, ya seringnya disebutkan. Kalau la seringnya tidak disebutkan khabarnya. Sisi perbedaan yang ketiga, ya sebagaimana disebutkan di sini, yaitu bahwasanya la tidak beramal kecuali pada isim-isim yang nakir, sedangkan laisa umum. Kemudian inna, ya sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ma'mul khobar, sudah kemarin ditanyakan ya, sebelum paham-paham ma'mul khobar. Khobar itu kan bentuknya ada yang isim fa'il, isim maf'ul. Dia juga beramal kan? Isim fa'il beramal enggak? Beramal. Menasabkan maf'ul. Yaitu mahful itu namanya apa? Ma'mulnya khobar. Ya. Juga diantara ma'mul jar majrur, dzaraf. Ya. Ma'mulnya khobar. Apakah maf'ulnya khobar ataupun dzaraf ataupun jar majrur yang berkaitan dengan khobar? Itu ma'mulnya khobar. Di sini kenapa dipersyaratkan la dengan syarat tambahan? Ya agar dia bisa beramal. Apa itu syarat tambahannya tadi? Agar isim dan khabarnya apa? Nakirah. Yang demikian dikarenakan keserupaannya la dengan laisa itu lemah atau lebih lemah daripada keserupaannya ma dengan laisa. Jadi keserupaannya la nafiyah hijaziyah dengan laisa itu sedikit ataupun lemah dibanding keserupaan ma dengan laisa. Sehingga kalau ma tanpa syarat, maksudnya dalam hal isim dan khabarnya, enggak disyaratkan ma'rifah ataupun nakirah. Pada la disyaratkan agar keduanya, yaitu isim dan khabarnya nakirah. Kenapa? Karena keserupaannya la dengan laisa itu lemah. Kenapa? Ya. Karena laisa itu linafil hal, laisa itu fungsinya menafikan al-hal, waktu sekarang. Laisa zaidun qa'iman, zaid tidak sedang berdiri sekarang. Sedangkan la nafiyah, la linafil mustaqbal, la itu la nafiyah tadi, itu linafil mustaqbal, untuk menafikan sesuatu yang akan datang. Indal aksarin, menurut kebanyakan ahli nahu, sehingga berbeda kan, sehingga ada syaratnya. Kalau seandainya isimnya la nafiyah jinsi ini ma'rifah, maka dia tidak lagi bisa beramal. Ya. Tidak boleh dikatakan la zaidun qa'iman. Tidak boleh. Tapi yang benar la zaidun qa'imun. Tidak diamalkan. Kenapa? Karena isimnya apa? Ma'rifah. Ya, meskipun ada, terkadang diamalkan jarang. Ya. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Wa amma in annafiyatu fa ta'malu 'amala laysa fi lughatil 'aliyah bi syurutil madhkurati fi ma sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan nahu in zaidun qa'iman wa sumi'a min kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil 'afiyah. Adapun in an-nafiyah, maka dia juga beramal sebagaimana amalannya laisa, merofakan isim, menasabkan khabar. Tapi ini khusus pada bahasanya orang-orang aliyah. Dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada ma, ini juga sama, kecuali syarat yang pertama. Karena tidak masuk in nafiyah atau in zaidah pada in nafiyah ini, tidak. In-in tidak ada. Sehingga syarat yang pertama tidak dibutuhkan. Berarti hanya syarat ataupun tiga syarat yang telah disebutkan. Apa itu? Satu syarat, yaitu agar tidak bergandengan dengan in zaidah, tidak dibutuhkan. Tersisa tiga syarat yang dibutuhkan oleh in. Apa itu? Agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Terus? Agar khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Terus? Agar ma'mulnya khabar tidak mendahului isimnya. Kecuali kalau ma'mulnya apa? Dharaf atau jar majrur. Itu diingat-ingat ya. Sama syaratnya kecuali yang satu. Ya. Di sini disebutkan dia ini beramal. Ya, meskipun isimnya ma'rifah ataupun nakirah, sama, tetap dia beramal. Contohnya in zaidun qa'iman. Zaid tidak sedang berdiri. I'rabnya bagaimana in? In nafiyah. Ta'mal 'amala laisa tan tarfa al-isma tan sibul khabar zaidun ismuha marfu' 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah 'ala akhirih qa'iman. Khabar in mansub ala matanasbihi al-fathah zahira ala akhiri. Dan didengar dari ucapannya mereka orang Arab, in ahadun khairan min ahadin illa bil'afiyah. Ya, tidaklah seseorang itu lebih baik daripada yang lainnya kecuali dengan keselamatannya dia peroleh. Di sini jelas beramal in merafakan isimnya, yaitu ahadun, dan ahadun di sini apa? Nakirah. Ya, kemudian khairan khabarnya. Ya. Bisa difahami? Jadi al-afiyah adalah as-salamah minal madar, selamat dari beragam kejelekan. Mungkin juga isim dan khabarnya keduanya dalam kondisi ma'rifah. Seperti in dzalika nafi'aka wala dharraka. Itu tidaklah bermanfaat bagimu, tidak pula memadharatkanmu. In dzalika nafi'ak wala dharraka. Maknanya ya, laisa dzalika nafi'ak wala dharrak. Kemudian satu lagi kita ambil, wa amma la tafa'malu 'amala laisa bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha bi lafdhil hin wa bi an yuhdhafa ismuha aw khabaruha wal ghalibu hadzul ismi nahu fanada wa la tahina manas أي ليس الحين حين فرار وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Ya, setelah apa yang pertama yang diserupakan dengan laisa dalam amalan? Apa? ma nafiah jaziyah, kemudian la nafiah jaziyah juga, kemudian in, kemudian la ta. Jadi apa syaratnya tadi ma nafiah jaziyah agar bisa beramal? Agar tidak beriringan dengan in zaidah, tidak diikuti oleh in zaidah. Yang kedua, tidak khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Yang ketiga, agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Yang keempat, agar ma'mulnya khabar yang selain apa? Dzaraf dan jar majrur tidak mendahului isimnya. Kemudian in, syaratnya apa in? Seperti syarat yang ada pada la ya. La syaratnya seperti syarat yang ada pada la, kecuali syarat yang pertama tidak dibutuhkan, yaitu tidak bergandengan dengan in, tidak boleh ataupun tidak perlu. Karena la nafiyah ijaziyah tidak pernah bergandengan dengan in zaidah. Kemudian syarat tambahan apa? Ya, agar isim dan khobarnya nakirah. Kenapa ditambahkan syarat tambahan ini? Ya, karena keserupaannya apa? La dengan laisa itu lebih lemah daripada keserupaannya ma dengan laisa. Dari sisi apa? Laisa untuk hal, sedangkan la untuk mustaqbal. Ya, kemudian yang ke berikutnya berapa? Tiga ya. In. Ya, apa syaratnya? Empat syarat yang ada pada ma, kecuali syarat yang pertama tidak dibutuhkan. Ya. Kemudian diantara keistimewaannya apa? In, dia bisa beramal meskipun isimnya ma'rifah. Bahkan kalau isim dan khobarnya keduanya ma'rifah, tetap dia bisa beramal. Yang nakiroh apalagi bisa beramal. Dan yang terakhir, lata. Lata beramal seperti amalannya laisa, tapi dengan syarat. Ya. An yakuna ismuha wa khobaruha bilafdil hin. Khusus ini syaratnya. Agar isim dan khobarnya dengan lafaz hin, bermakna saat, waktu. Wa bi an yuhdhafa ismuha aw khabaruha, syarat yang kedua, agar isim dan khabarnya, atau agar isim atau khabarnya dibuang, harus salah satunya apa isimnya atau khabarnya dibuang, tidak boleh ya disebutkan kedua-duanya. Wal ghalibu hadzul ismi nahu fanadaw wa la tahina manas, seringnya yang dibuang adalah isim atau isimnya, bukan apa khabarnya. Contohnya fanadaw wa la tahina manas, mereka ahlun nar, ya orang-orang kafir, orang-orang zalim, mereka nadau, menyeru, wala tahina manas. Ya. Ai laisal hin, laisal hinu hina firarin, bukanlah saatnya saat untuk lari. Tidak bisa lagi lari. Ya. Mereka bertanya, ainal mafar, kemana? Adakah tempat untuk lari? Dari siksa Allah, tidak ada. Ya. Waktu itu kesempatan untuk mereka bisa lepas lari dari siksa. Di sini yang dibuang isimnya, yaitu al-hin. Aslinya laisal hin hina manas, atau laisal hin hina firar. Firar makna dari manas. Manas itu firar maknanya. Ya. Wa quri'a, dan dibaca dengan qira'ah yang lain, wala tahinu manasin. Yang dibuang apanya berarti di sini? Khabarnya. Ya, ala anna al-khabar mahdhuf atas dasar bahwasanya khabarnya mahdhuf, dibuang. Ay laisa hinu firarin hinan lahum. Ya, ini bukanlah saat lari itu saat bagi mereka. InsyaAllah ini tidak terlalu sulitnya. Syaratnya berbeda dengan yang lain, yaitu agar isim dan khabarnya dengan lafaz hin, kemudian harus dibuang salah satunya, apakah isimnya ataupun khabarnya. Yang satu disebutkan, yang satu ditakdirkan saja. Jadi tidak beramal pada selain lafaz al-hin, tidak. Meskipun ada yang mungkin yang semakna dengan hin, seperti sa'ah, waqt, ini semakna dengan hin, tapi tidak bisa beramal padanya. Karena sangat sedikitnya penggunaan lata ini dalam kalam. Ini pendapatnya Sibawai dan Jumhur. Ada pendapat yang lainnya membolehkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup sampai di sini insyaallah. Untuk pembahasan berikutnya af'alul muqarabah kita akan baca pada kesempatan yang lain باذن الله. Subhanakallah wa bihamdika, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.